Apakah benar di antara konsekuensi pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seseorang yang membutuhkan pertolongan Allah wajib baginya lebih dahulu untuk menyembah sebelum memohon pertolongan? Jazakumullah khair. Melakukan pertolongan, minta pertolongan kepada Allah dalam bentuk jenis pertolongan ibadah, berarti dia sudah menyembah. Iya, dia sudah menyembah. Dua perkara ini tidak usah diukur. Iya, jangan bedakan menyembah dengan isti'anah. Iya, dalam arti keharusan. Sebab orang yang melakukan isti'anah jelas dia sudah beribadah. Bahkan isti'anah itu sendiri adalah ibadah. Orang yang beribadah kepada Allah yang benar ibadahnya, pasti isti'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh tidak. Jelas ini. Apa hukum? Bagaimana hukum guru yang menolong anak-anak yang masuk sekolah, padahal anak tidak lulus tes masuk? Tidak lulus tes, berarti aturan yang di tempat itu memang tidak menerima dia. Kalau dibantu, berarti membantu dalam kedustaan. Iya, menjadikan dia lulus padahal tidak lulus, berarti dusta kan? Iya, tanpa pembayaran sudah merupakan dusta, apalagi disertai dengan pembayaran. Ini sogok namanya. Iya, ini sogok. Iya, dan sogok itu haram, rishwat. Tanpa sogok sudah merupakan pelanggaran, apalagi kita dengan uang. Ini rishwah. Wallahu a'lam.